bersamaku dulu. Cinta ini dan tetaplah denganku, janganlah pergi, temani aku di sini dengan warna dengan indah. Genggamlah cinta ini dengan setulus hati, tetap